Apa hukum menjadi pegawai negeri atau swasta dan terikat dengan aturan-aturan pemerintah? Sepanjang dalam pekerjaan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Bahkan seorang pegawai itu dituntut untuk mentaati, ya, untuk mentaati aturan-aturan yang ada sepanjang aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seluruh masyarakat, ya, wajib bagi seluruh masyarakat untuk mentaati aturan-aturan pemerintah kaum muslimin. Ya. Mentaati aturan-aturan pemerintah muslim sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam.